Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sa'adata fi suhbati su'ada alladzi afada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Rabbul Izzah, zat yang senantiasa menggenggam diri kita, zat yang senantiasa memberikan hidayah kepada hati kita, sehingga Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju majlis ilmu dan majlis zikir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita menjadi qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, kita harus mengetahui sisi kesamaan dan perbedaan antara nikmat Allah dengan rizki yang Allah berikan kepada kita. Selama ini orang awam, kalau awam itu berarti kebanyakan, umum, bukan khusus, menganggap nikmat Allah itu rizki yang diberikan. Pertama, rizki itu bagian dari nikmat Allah. Nikmat Allah itu mencakup semua pemberian dari Allah. Kalau kita melihat nikmat Allah, semua berupa pemberian, termasuk diri kita sebagai manusia, bagian dari nikmat Allah. Kita terlahir ke muka bumi ini menjadi insan, menjadi manusia. Nah, kita dijadikan oleh Allah menjadi insan manusia, nikmat dari Allah. Tidak jadi batu, tidak jadi binatang, tidak jadi makhluk yang lainnya. Gunung-gunung itu karunia, nikmat dari Allah. Oksigen gratis atau bayar? Gratis, nikmat dari Allah. Sehingga Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Wa in ta'uddu, apabila kalian mau menghitung nikmat Allah, nikmat Allah bukan rizki. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Mulai dari lahir sampai sekarang, bahkan dari perut ibu, berapa juta kali kita menghidup oksigen? Gak bisa menghitung. rambut yang ada di kepala kita pernah dihitung? Jadi jangan ngitung isi dompet saja. Itu namanya ngitung rizki. Terbatas rizki kita. Jadi apabila kalian mau menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sebab memang tidak terhitung, hanya Allah yang tahu. Sebab nikmat Allah mencakup semua pemberian dari Allah. Laki-laki dipasangkan dengan istri kita, nikmat bukan? Nikmat dari Allah. Bisa dihitung? Bisa diuangkan? Tadinya pernikahannya dipaksa oleh orang tuanya atau oleh gurunya. Alhamdulillah buah terpaksa, anaknya satu losin. Nah, yang satu losin nikmat apa rizki? Nikmat. Nikmat Allah tuh semua mencakup pemberian. Pada diri kita, di luar diri kita. Pagi-pagi matahari terbit, syuruk, isyrok. Kita sholat tadi, sholat sunat isyrok. Seger gak? Segar. Turun hujan. Nah, kalau kita mau menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu menghitungnya. Maka Allah mengingatkan, bukan seandainya kalian mau menghitung rizki yang Allah berikan, enggak begitu. Sebab kalau rizki bisa dihitung, gaji bisa dihitung, makanan bisa dihitung, sandang, pangan, papan itu rizki. Nah, supaya kita pandai bersyukur, maka mensyukur itu bukan hanya kepada rizki. Bersyukur kepada nikmat Allah. Bukan hanya bersyukur terhadap rizki yang Allah berikan kepada kita. Kita diperintahkan bersyukur terhadap nikmat Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita paham, kemudian kita sadar, kita malu kepada Allah. Enggak terhitung nikmat Allah yang telah, sedang, dan akan diberikan kepada kita. Sehingga kita enggak sempit. Tapi ketika nikmat Allah itu diperkecil hanya sebatas rizki-rizki yang bisa dihitung, nah ini yang sering terjadi, kita enggak pandai bersyukur kepada Allah. Keluh kesah aja. Wiridnya itu Allah, aduh, Allah, aduh. Apalagi sekarang, ya, akibat COVID, para ekonom lagi bingung ini. Bagaimana cara mengatasinya? Maka hidupkan, supaya kita pandai bersyukur, pahami nikmat Allah yang luas, yang tak terhingga, yang tidak terhitung. Kita tidak akan mampu menghitungnya. Termasuk, nikmat Allah wujudkan kita jadi manusia. Banyak nikmat Allah yang kita tidak ada usaha kita, bahkan kita enggak meminta. Ya. Kita jadi manusia dipinta oleh kita enggak? Dimohon oleh kita enggak? Diusahakan enggak? Enggak. Maka diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab Al-Hikam bahwa nikmat Allah itu terbagi dua bagian. Pertama adalah nikmatul ijad, nikmat eksistensi, nikmat dijadikan kita sebagai insan, sebagai manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah jadikan insan manusia itu kita fi ahsani taqwim, dalam kejadian yang lebih baik, ahsan, lebih baik dibandingkan dengan makhluk yang lain. Nikmatul ijad. Bahkan ruh kita, salah satu komponen ya, dari yang lima, itu hebat sumbernya dan Allah yang meniupkannya. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ke dalam manusia mirruhi, dari ruhku. Jadi semua ruh manusia berasal dari tiupan Allah Rabbul Izzah. Nah, insya Allah kita akan membahas tentang menggali potensi untuk menggapai hakikat. Ya, siap mendengarnya? Ya, kita harus mampu menggali supaya mendapatkan hakikat. Nah, sebelum ke sana, yang kedua, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah membagi nikmat. Nikmat yang kedua, nikmatul imdad, nikmat penyertaan. Setelah Allah jadikan kita sebagai manusia eksis, Allah tidak biarkan, disusul dengan nikmat yang kedua, namanya nikmatul imdad, nikmat penyertaan. Kita lahir, seandainya lahir kita bukan di planet bumi tapi di bulan, bagaimana? Allah lahirkan manusia di planet yang sudah Allah siapkan, namanya bumi, di mana segala perbendaharaan kebutuhan manusia sebagai nikmatul imdad telah Allah siapkan. Ada air, ada udara, oksigen, ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon-pohonan, ada barang tambang. Barang tambang jenis yang bingung kita menghitungnya banyak. Nah, itu nikmatul imdad, nikmat penyertaan. Terutama nikmat terbesar adalah nikmat iman, Islam, ihsan. Nah, ini nikmat terbesar. Min a'dhamin ni'am, nikmat iman, susul Islam, kemudian ihsan, itu adalah nikmat terbesar. Agama adalah nikmat yang sempurna, nikmat terbesar bagi kita. Maka syukuri, caranya menggali. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua dimampuhkan duduk di sini. Jamaah yang jauh juga bisa ikuti pengajian lewat streaming. Ini semua adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tambah syukur kita kepadanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, nikmat itu berlevel-level. Tadi nikmat terbesar iman, Islam, ihsan. Nikmat iman, keyakinan, Islam, ketundukan, ihsan. Yang ketiga adalah itulah hakikat. Jadi puncak kenikmatan iman, Islam, kemudian ihsan. Di mana definisi ihsan dalam hadis Jibril alaihissalam? Apa santri hadisnya? Anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Wah, alhamdulillah kok santri putri enggak ada suaranya. Apa di atas? Pantesan di atas, kok lihat ke sini ibu-ibu sini. Ya, bagaimana definisi ihsan? Anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kata kakek-kakek, ah, susah bahasa Arab, mending pakai bahasa Urab aja, bahasa Sunda. Ya, yang sudah sepuh mending bahasa Arab, bahasa Urab. Ah, sekarang pakai bahasa Urab ya, yang bisa dipahami. Apa sih ihsan itu? Engkau beribadah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, seolah-olah kita melihat Allah, saking bulat, saking yakin, seolah-olah Allahnya kelihatan. Ya, seperti anak-anak santri kalau udah kelas 6 suka ada kegiatan rihlah katanya. Ya, ada ke Borobudur, ada ke Ancol, ada ke mana lagi? Ke tempat-tempat yang indah. Itu suka kebayang-bayang enggak? Tinggal 1 bulan lagi, lama sekali. Tambah seminggu, masih terasa lama, terbayang-bayang keindahannya. Nah, kita dalam beribadah kepada Allah, kalau kita masuk kepada makom ihsan, maka seolah-olah kita melihat Allah. Seolah-olah, maka kalimatnya adalah ka'annaka taroh, ka'anna, seolah-olah engkau melihat Allah. Disebut adalah musyahadah dalam ilmu tasawuf. Jadi seolah-olah melihat Allah itu artinya batinnya benar-benar menyaksi kepada Allah, bukan melihat, tapi menyaksi kepada Allah, saking yakin. Disebut dalam makom ihsan itu, di dalamnya ada musyahadah. Fa illam takun taroh fa innahu yarok, apabila engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarok, maka sesungguhnya Allah yang senantiasa melihat engkau. Nah, ini yang kedua disebut muraqabah. Muraqabah itu kita yang selalu merasa ditatap oleh Allah, kita yang selalu merasa dilihat oleh Allah, kita yang selalu merasa diperhatikan oleh Allah, disebut muraqabah. Jadi dari definisi ihsan itu ada dua makna. Pertama adalah musyahadah, yang kedua adalah muraqabah. Kalau musyahadah, hati menyaksi kepada Allah. Kalau muraqabah, hati yang merasa dilihat oleh Allah. Nah, sekarang ini yang hadir, ada yang baru, ada yang lama. Mana yang baru ini? Angkat tangannya nih yang baru-baru. Insya Allah nanti dapat talqin zikir. Ibu-ibunya mana? Ya. Nah, sekarang evaluasi. Kita sudah belum mendapatkan nikmat ihsan. Di mana ihsan itu tadi pertama dalam beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Batin kita menyaksi kepada Allah. Sudah ada belum dalam hati kita? Sudah ada belum? Belum, mau kapan? Jangan-jangan hati kita selama ini dengan uang ini. Ya, duit, duit, duit, kayak marmot begitu. Itu tanda hati yang gak dirawat. Hati gak dirawat. Diabaikan, gak diperhatikan. Coba kalau rumah gak dirawat, gak ada isinya, gak dirawat, kira-kira jadi kandang apa? Jadi sarang apa, santri? Ada kelelawar, ada apa lagi? Tikus, ada apa lagi? Sarang tikus, sarang kelelawar, sarang nyamuk, sarang kecoa. Di kampung ada yang percaya sarang kuntil anak lagi. Jangan-jangan percaya. Itu sebetulnya jin. Jadi kalau tempat-tempat kosong, jin betah di situ. Jin itu sedikit yang iman, kebanyakan yang kafir. Jadi ketika di tempat kosong, tiba-tiba HP-nya ngelayang-layang. Itu bukan genderwo, bukan kuntil anak, itu jin. Jin. Nah, jin kafir itu suka mewaswaskan kita supaya syak, supaya ragu kepada Allah, takut kepada dirinya. Jadi sarang jin, sarang kecoa. Jadi angker. Begitu gambaran hati, gak dirawat. Gak ada yang membersihkannya. Gak ada yang membangkitkannya. Gak ada yang menghidupkannya. Maka hati kita akan jadi sarang apa? Al-Quran menyebutkan, wa ma ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang hatinya lalai dari aku, dari Allah lalai. Gak dilatih zikir, gak dapat talqin zikir, gak ada yang membimbing zikir para ulama. Hatinya tercampakan, dibiarkan, gak ada yang ngurus. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qorin. Maka setan yang akan bersayang dalam hatinya menjadi qorin, jadi sahabat karibnya, teman dekatnya. Jadi sarang apa? Masih mending sarang apa tadi kalau rumah? Masih mending sarang kecoa. Masih mending. Dibandingkan hati jadi sarangnya setan. Nauzubillahi min dzalik. Dan setan itu bukan sebatas bersarang. Qorin. Jadi sahabat dekatnya. Tergantung daripada setan. Hatinya itu. Maka pikirannya kotor, pikirannya ngeres, pikirannya jahat. Panca indranya bertindak kepada keburukan dan kejahatan. Kenapa? Karena hati yang tidak dirawat, hati yang tidak diurus. Alhamdulillah tadi jamaah yang berangkatnya jam 3 dari kemarin sudah ada di sini. Ikut tahajud berjamaah, sholat subuh berjamaah, kemudian zikir berjamaah. Ini yang baru kagetnya zikirnya keras-keras. Untung gak ada yang lari ya yang baru ini. Itu dalam rangka ngusir setan. Dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an, kalau zikir dijaharkan la ilaha illallah, itu setan lari terbirit-birit. Konon kabarnya dalam kitab itu saking takutnya sampai terkentut-kentut. Santi, ada yang pernah dengar kentut setan enggak? Jadi ketika zikir di apa? Dijaharkan, dikeraskan dari hati yang paling dalam supaya kemalasannya keluar, kelalaiannya keluar, yang ada adalah kebangkitan menghadap kepada Allah, sadar kepada Allah, sampai setan yang ada di dalam hati, yang ada di sekitar kita lari terbirit-birit saking takutnya dengan kalimah Allah itu. Nah itu salah satu untuk hati kita supaya mengusir. Ya, mengusir hati dari setan. Dari kemalasan, goflah. Dari kelalaian. Kalau hati sudah lalai. Kalau hati kita goflah, lalai kepada Allah. Sholatnya saja. Hanya zohirnya saja. Seperti robot. Seperti robot yang di apa? Di setting. Takbir, lisannya hatinya gak takbir. Sujud, hatinya gak sujud. Ruku, hatinya gak ruku. Mati hatinya. Sehingga tidak merasakan kenikmatan di dalam sholat. Tidak merasakan hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah. Hati tidak musyahadatur rububiyah, tidak menyaksikan indahnya, hebatnya, sempurnanya sifat-sifat Allah yang ditangkap oleh batinnya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir dalam 3 kaifiat, 3 cara. Pertama jahar. Dijaharkan. Di mana ayatnya? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa idza qadaitum manasikakum fadzkurullaha kadzikrikum abaakum au asadda dzikra. Santri putri hafalnya di lantai 2. Sekarang santri putra. Fa idza qadaitum manasikakum fadzkurullaha kadzikrikum abaukum au asadda dzikra. Hafal semua? Ibu-ibu molohok aja. Suruh ngapalin, nah udah pabaliut sama utang, pabaliut cicilan. Makanya kalau mesantren biar serius, kalau sudah tua mah susah hafal, gampi lupa. Kata bahasa Jermannya pabaliut. Pabaliut. Hafalannya ketuker-tuker sama cicilan. Apalagi tunggakan. Makanya santri ini adalah periode emas untuk mendapatkan ilmu dan membina jiwa. Ya, yuk baca sama-sama santri. Fa idza qadaitum manasikakum fadzkurullaha kadzikrikum abaakum au asadda dzikra. Sekali lagi. Fa idza qadaitum manasikakum fadzkurullaha kadzikrikum abaukum au asadda dzikra. Ah, ibu-ibu mah tinggal terjemahnya sajalah. Fa idza qadaitum, apabila kalian telah selesai menjalankan manasikakum, manasik kalian haji. Ayat ini turun di saat selesai manasik haji. Fadzkurullaha, zikirlah kepada Allah. Seperti apa zikir kepada Allah? Dijelaskan kadzikrikum abaukum, seperti zikir kalian menyebut-nyebut kalian abaakum kepada leluhur kalian. Zikir ditasybihkan kepada menyebut-nyebut leluhur, karuhun. Ya sekarang gini, kalau menyebut-nyebut leluhur, setiap suku, setiap bangsa punya tradisi enggak? Punya. Kalau orang Sunda, ada bunyi-bunyiannya atau alat apa namanya? Alat musiknya khusus Sunda. Ada tembangnya, lagu-lagunya. Ada pakaiannya, ada gerakan tariannya. Di Arab ada juga, ada, coba lihat. Semua suku, bangsa bangga dengan apanya? Abaukum. Leluhur-leluhurnya. Nah, zikirlah kalian kepada Allah seperti kalian ketika itu menyebut-nyebut, mengagungkan leluhur kalian. Suaranya keras, lantang, hatinya penuh dengan kebanggaan. Bergerak-gerak. Ini wajhu syibhi, banyak sekali. Yang lebih esensi, esensial adalah di mana ta'azum, pengagungan. Pengagungan, zikirlah kepada Allah dengan penuh pengagungan. Sehingga ingin dijaharkan, ingin disiarkan supaya orang lain tahu isi pengagungan dari hati itu. Nah, ini inti esensi dari zikir, diperintahkan zikir seperti menyebut-nyebut leluhur kalian. Ada enggak yang membanggakan leluhurnya satu suku, diam aja gini. Ada enggak? Ibu-ibu gini aja. Sedang apa? Sedang mengagungkan leluhur. Hening gitu. Nah, karena hati mengagungkan, ingin diungkapkan, diekspresikan. Begitulah perintah zikir kepada Allah. Bahkan di ujung ayat au asadda dzikra, atau lebih. Nah, ini asadda ini apa alu? Tabdil dzikra sebagai apa? Tamyiznya. Atau lebih. Nah, lebih ini luas sekali mananya. bisa lebih mengagungkan, lebih keras. Daripada apa? Daripada menyebut-nyebut leluhur kalian. Nah, para ulama melihat ayat ini menunjukkan bahwa perintah zikir salah satunya dengan bentuk, dengan cara jahar dikeraskan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ayatnya. Ayat tersebut oleh para ulama menunjukkan zikir jahar seperti subuh tadi. Bagaimana dalil yang lebih mendetilkan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, li anna rob as-saut bi dzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa mengeraskan suara zikir setelah salat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dilaksanakan oleh Nabi di masa Nabi, sehingga dalam hadis itu terdengar sayup-sayup zikir oleh tetangga masjid. Jadi faedahnya untuk diri dan orang lain. Zikir apa namanya? Zikir jahar. Sehingga dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub, Syekh Muhammad Amin Al-Quri membagi tata cara zikir dalam tiga bagian. Pertama, zikir jahar tadi yang dijelaskan. Itu kok sampai gerak-gerak begitu itu yang zikir tuh. Yang pertama, kaget ini. Pengin lebih detil lagi? Detil lagi dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di mana sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah, setelah Nabi wafat beliau ngimamin salat. Di belakangnya bukan sahabat tapi tabi'in. Tabi'in itu yang tidak berjumpa dengan Nabi tetapi bergurunya kepada sahabat, namanya apa? Tabi'in. Kalau sahabat bertemu dengan Nabi langsung dan berguru langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sahabat. Nah, di belakang Sayyidina Ali para tabi'in. Waktu itu sholat subuh. Setelah sholat subuh tiba-tiba Sayyidina Ali bergetar. Bergetar, berkeringat dan seperti pingsan. Lalu setelah lama sadarlah Sayyidina Ali sambil menangis, lalu menghadap kepada para tabi'in, sahabatnya Sayyidina Ali. Beliau menjelaskan pengalaman dulu zikir setelah subuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan kepada sahabatnya, "Dulu aku dan para sahabat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh, kemudian setelah salat subuh tidak langsung pulang ke rumah." Jangan Allahumma lantas jalan. Ya, jangan lantas jalan kecuali darurat itu. Tetapi apa? Zikir kepada Allah digambarkan seperti apa zikirnya kepada Allah Nabi dengan para sahabat? Tubuhnya itu bergoyang-goyang seperti kasyajaroh, seperti pohon yang tertempa oleh angin yang besar, tertiup oleh angin yang kencang. Ke depan, ke belakang, ke samping kanan, samping kiri, gitu. Coba kalau pohon, ya, ditiup angin kencang, gimana? Bergerak-gerak. Itulah tubuh para sahabat dibimbing oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika zikir. Kenapa bergetar-getar? Karena hatinya merasakan kehusyuan, kenikmatan. Semakin kenikmatan khusyuk itu diberikan, keimanan bertambah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, taksyairu juludul ladina yakhshawna rabbahum, sampai kulitnya tubuhnya pun ikut bergetar. Nah, ini gambarannya Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kondisi hati yang tertata, yang terlatih, yang terdidik, yang dipelihara, yang diurus oleh ulama rabbani. Mudah meteskan air mata. Dengar ayat Allah bergetar hatinya, mudah meteskan air mata. Itu tetesan air mata murah atau mahal? Ibu-ibu, mudah meteskan air mata enggak? Kalau HP hilang baru nangis. Kalau suami mau di PHK, wah, ya, ngejerit-jerit. Kalau lihat di dapur udah gak bisa ngebul, wah, nangis. Itu namanya nangis murahan. Tapi nangis yang mahal, yang berkualitas, sampai Nabi bersabda, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, pertama adalah mata yang sering meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata di mana di malam hari tidak tidur karena menjaga keamanan orang yang beriman. Oh ya, maka sambil apa? Piket malamnya itu sambil zikir bawa tasbih. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Mata-matanya nanti di akhirat tidak akan disentuh oleh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Yuk pertebal iman kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Nah, kalau kita mencapai ihsan, iman, Islam, ihsan, maka mudah tersentuh hatinya. Karena hatinya selalu zikir kepada Allah. Mudah meneteskan air mata. Karena hati yang terpelihara, hati yang terjaga, hatinya ada yang mendidiknya. Itulah para ulama rabbani, para mursyid hakiki. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, itu yang berkaitan dengan nikmat dari Allah. Beda dengan rizki. Jadi rizki hanya bagian dari nikmat Allah. Kita dapat penghasilan, kita diberi perusahaan, kita punya rumah, kita diberikan kendaraan, itu rizki. Maka rizki itu terbatas. Kalau kita menghitung rizki terus, ya, menghitung rizki terus, gak akan pandai bersyukur. Ya, ini lihat wajah-wajahnya ini, dompetnya itu berlebih atau berkurang ini? Kalau lihat wajahnya sih lihat berkurang apa berlebih? Bapak-bapak, lihat wajahnya ini, wajah berpenghasilan lebih atau berpenghasilan kurang gitu. Kalau kita hanya menghitung rizki, kita tidak akan pandai bersyukur. Tetapi kita harus memahami nikmat Allah sehingga pandai bersyukur kepada Allah. Bahkan tadi nikmat iman, Islam dan ihsan, bisa menangis, bisa meteskan air mata, bisa hati khusyuk tunduk kepada Allah, itu kenikmatan yang lebih besar dibandingkan dengan kenikmatan materi. Kenapa? Kenikmatan materi terbatas dan akan sirna, tapi kenikmatan iman, Islam dan ihsan abadi sampai di akhirat nanti. Ingin yang sementara di dunia atau sampai di akhirat yang abadi? Jadi dunia terbatas. Terbatas waktunya, terbatas kondisinya. Dulu lagi muda, ya rezekinya yang sedikit. Sekarang sudah tua, rezekinya ditambah oleh Allah, giginya yang habis. Ibu-ibu, bapak-bapak, yang habis rizki apa gigi? Tuh kan kelihatan sambil nyengir, iya ya, ada jendelanya. Udah pakai kawat lah, udah pakai dibuntel-buntel segala macam. Habis gigi bukan rizki. Sekarang beli apa makanan bisa, tapi kondisi gigi yang apa? Yang semakin berkurang. Mencari apa di dunia ini? Itu kenikmatan dunia, rezeki seperti itu. Maka dengan iman, Islam dan ihsan inilah membuat kita bahagia, pandai bersyukur kepada Allah. Makanya orang kalau kurang zikirnya, enggak terawat hatinya, banyak ngeluh, keluh kesah yang ada. Dulu dicari-cari, sekarang apa? Dulu dicari-cari sampai pontang-panting, sudah dapat biasanya dicampakan. Dulu membahagiakan, sekarang menyakitkan. Itulah gambaran dunia dari hati yang tidak dirawat. Tapi kalau hatinya dirawat, semua nikmat Allah, semua rezeki yang Allah berikan menjadi kebahagiaan yang hakiki. Kenapa? Karena tersambung dengan yang memberi rizki, tersambung dengan yang memberi nikmat. Allah Ar-Razzaq, sang pemberi rizki. Allah Al-Mun'im, sang pemberi nikmat. Nah, harus tersambung kepada yang memilikinya. Kalau hanya bangga dengan pemberiannya, itulah yang membuat kita pada akhirnya menyesal. Seperti ngejar bayang-bayang sendiri, coba kejar bayang-bayang sendiri, semakin pontang-panting, itu si bayang-bayangnya pontang-panting juga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Allah mengingatkan tiadain kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang mengandung tipuan. Mau ketipu terus? Ini mau ketipu terus dengan dunia? Jangan. Jadikan dunia ini balagul akhirah, media untuk akhirat kita. Dunia kita tertata dengan agama dan akan berimplikasi dengan kenikmatan yang abadi di akhirat. Itu agama. Jadi dunia tertata hidup kita karena agama diturunkan untuk menata kehidupan yang buahnya nanti di alam keabadian. Berumah tangganya tertata, berekonominya tertata dengan ajaran Islam. Bahkan pemerintahannya tertata dengan ajaran Islam. Masyarakatnya tertata dengan ajaran Islam. Aspek hukumnya tertata dengan ajaran Islam. Di dunia, hasanah. Di akhirat, itu buahnya, bonusnya. Tapi kalau orang mengabaikan agama, berumah tangga gak pakai agama, ekonomi gak pakai agama, berpemerintahan gak pakai agama, berbangsa dan bernegara tidak memakai agama, yang ada adalah kekacauan, krisis yang ada. Kondisi sedang lemah, ekonomi lemah, tapi korupsi tidak membuat jadi peringatan. Ingin nyelamatin diri, emang bisa selamat dengan rekening banyak, dengan aset yang banyak? Inilah peran agama supaya kita tersambung dengan pemilik kehidupan ini. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Maka diuji oleh Allah dalam bentuk apapun. Dalam berumah tangga, dalam ekonomi. Orang yang hati terawat, terjaga, malah dapat poin. Dapat keberuntungan. Kenapa? Dapat hikmah, dapat pembelajaran di balik peristiwa, di balik ujian-ujian itu. Walaupun lahiriahnya pahit, tapi hakikatnya mendapatkan hikmah. Yuk hidupkan hati kita. Pengin bahagia? Nabi mah sederhana, simple memberikan nasihat kepada kita. Kalau kita pengin bahagia yang hakiki, pengin bahagia hakiki atau semu? Sementara atau abadi sampai akhirat nanti? Pegang dua. Nabi bersabda, dua saja. Kalau kita ingin bahagia yang hakiki dan abadi, Pertama adalah lisanun zakirun, lisannya terzikir kepada Allah. Tadi jahar, berjamaah, menghidupkan hati yang mati, membangkitkan kesadaran kita, lisannya zikir. Setelah zikir jahar, yang kedua khofi, di lisan terdengar oleh telinga kita sendiri saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terdengar oleh lisan, basah lisannya. Itu timbangan nanti, timbangan kebaikannya berat kepada amal soleh. Nah, salah satunya zikir. Yang ketiga baru sir. Zikir sir, rahasia di hati, sir di hati. Allah, Allah, Allah, Allah. Hidup hatinya. Tidak ada satu detik pun yang sia-sia dalam pandangan Allah. Dihitung ibadah, dihitung ibadah. Bahkan sebelum tidurnya pun sedang zikir, sedang megang tasbih. Tidurnya 7 jam, 5 jam dihitung sedang zikir oleh Allah. Jadi lisanun zakir, kalau kita ingin bahagia yang hakiki dan abadi, ayo latih jadi ahli zikir. Maka perintah zikir itu bertebaran, bahkan setelah sholat pun zikir kepada Allah. Fa idza qadaitumus shalah fadzkurullaha. Apabila kalian sudah menunaikan sholat, pada sholat itu zikir juga. Zikir lagi kepada Allah. Zikir kalian kepada Allah. Qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa 'ala junubikum bahkan ketika kalian berbaring untuk tidur. Di setelah sholatun, sholat itu zikir hakikatnya, diperintahkan zikir terus. Ternyata ini adalah resep kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Kalau kita mampu terus menghidupkan hati kita, bahkan dibantu dengan lisan kita, dan mengingatkan orang lain dengan zikir jahar berjamaah, maka membuat kita akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Orang awam menganggap bahagia itu kalau banyak uang, kalau jabatan tinggi. Padahal banyak orang mengeluh jabatannya tinggi, malah apa? Tambah bingungnya. Uangnya banyak, banyak juga susahnya. Banyak sedihnya, banyak gelisahnya. Kebahagiaan yang hakiki tadi, yang abadi dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu ukurannya. Lisanun zakir, lisannya zikir kepada Allah. Gerakan dari hati membuat lisannya ingin zikir kepada Allah, bahkan ingin ngajak kepada orang lain supaya zikir kepada Allah. Itulah wali-wali Allah. Dirinya zikir kepada Allah, ingin menyebutkan, ingin mensiarkan, seperti menyebut leluhur kalian. Ingin membanggakannya, mengekspresikannya, mempertontonkan kepada orang lain. Zikirnya bukan ria. Siar zikir jahar itu. Ria itu di hati. Kadzikrikum abaukum. Zikirlah kalian kepada seperti zikir kalian, menyebut-nyebut kalian kepada leluhur kalian dengan penuh bangganya, ekspresinya. Bahkan ingin memperhatikan, ingin mempertontonkan kepada orang lain, memperlihatkan kepada orang lain. Au asyadda zikro, bahkan harus lebih itu, lebih daripada itu zikir kepada Allah. La ilaha illallah. Gelisah hilang. Allah yang menghilangkannya. Kesedihan dunia hilang. Yang kedua, tadi, kolbun syakir. Kunci kesuksesan, kebahagiaan yang abadi dan hakiki adalah kolbun syakir. Hatinya pandai bersyukur kepada Allah. Sudah ada belum dalam diri kita yang dua? Lisanun zakir sudah belum? Istiqomah atau baru sekali-kali? Qalbun syakirnya terus? Atau jarang-jarang? Pantes kalau gelisah. dapat masalah, menimbulkan masalah berikutnya. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam yang baru kemarin kita bahas terus di bulan Zulhijjah, sekarang sudah di penghujung. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memanage keluarganya? Bagaimana hubungan baik dengan orang tuanya, walaupun kafir, walaupun pembuat patung? Bagaimana dengan anak-anaknya? Bagaimana dengan istri-istrinya? Semuanya penuh uswah hasanah, contoh terbaik. Ujian demi ujian bukan sebatas dihadapi, tetapi disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan merasa kita aja yang banyak problem itu. Itu tanda tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan problem itu jadikan Allah yang mendatangkan problem itu hakikatnya. Mengingatkan kepada kita. Jadi kalau tersambung dengan Allah yang memegang kerajaan langit dan bumi, yang mengatur kehidupan ini, membuat kita damai. Tapi ketika hati kita lalai dari Allah, terombang ambing dengan kehidupan, terombang ambing dengan kehidupan manusia, maka membuat hati kita menjadi sempit, membuat hati kita menjadi gelisah. Problem padahal kecil seperti besar, padahal satu seolah-olah banyak. Coba kalau hati tersambung kepada Allah, mengagungkan Allah, Allah yang mentakdirkan, ahli zikir, pandai bersyukur kepada Allah, problem yang besar pun seolah menjadi kecil, dikecilkan oleh Allah. Kalah problem itu dengan nikmat Allah, dengan agungnya Allah, jadi gak kelihatan. Tapi kalau Allahnya gak ada di hati, gak zikir, seolah-olah problem aja yang besar. Seolah-olah orang paling dikhianati saja hidupnya. Seolah-olah orang paling dizolimi aja hidupnya. Ini Allah paling suka, gak suka dengan hamba seperti itu. وَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ عَلَى نَعْمَائِ وَلَمْ يَرْضَ بِقَضَائِ فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا سِوَايَ فَلْيَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا سِوَايَ. Barang siapa yang hatinya tidak bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, tidak ridho terhadap takdir-takdir Allah dalam segala urusan, Allah ngusir. Cari Tuhan, kalau ada Tuhan selain aku, keluar dari dunia ini. Kalau itu kata-kata marah atau kata-kata baik-baik saja. Enggak suka. Sebaliknya Allah mencintai orang yang menunjukkan asar nikmat yang Allah berikan kepadanya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu ayyara athara nikmatihi." Athara nikmatahu ala abdihi. Allah mencintai orang yang mempertunjukkan kenikmatannya, bekas kenikmatannya, dampak kenikmatannya, itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tunjukkan rasa syukur, dikasih pakaian dipakai disyukurinya, dikasih mobil dipakai disyukurinya, ya. Dikasih keluarga disyukurinya, ya. Maka ketika kita menunjukkan kepada Allah efek-efek nikmat Allah yang berikan kepada kita, maka kita dicintai oleh Allah. Sudah hatinya bahagia, dicintai oleh Allah. Sudah hatinya gelisah yang tadi mah, dimurkai oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Mending yang mana? Mending yang dicintai, mending yang dimurkai. Udah mah kita bahagia dengan banyak bersyukur kepada Allah, sehingga problem yang ada jadi gak kelihatan, jadi kecil, jadi gampil solusinya. Dicintai lagi oleh Allah. Dibalik yang sebaliknya, sudah gelisah, nyalah-nyalahin orang, apalagi cari kambing hitam, dongkol, unek-unek, ngegerutu, sudah capek, stres, cepat tua, tambah dimurkai lagi oleh Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yuk pertebal tauhid kita lah. ilaha illallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, supaya kita mendapatkan hakikat, tadi ihsan itu bagian dari hakikat. Di dalam ihsan didefinisikan oleh Nabi ada musyahadah, seolah-olah melihat Allah, muraqabah, selalu merasa ditatap oleh Allah. Nah, ihsan ini adalah bagian dari hakikat. Puncak-puncak spiritualitas, puncak-puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Maka bagaimana supaya kita terus mendapatkan yang hakikat itu? Kalau hakikat itu enggak semu, yang sesungguhnya namanya hakikat. Kalau uang itu belum tentu. Harta, jabatan belum tentu, belum jadi hakikat. Kalau kita mensyukurinya, caranya dengan yang halal, diinfakkan dengan baik, digunakan dengan sebaik-baiknya, baru dapat hakikatnya. Nah, hakikat akan didapatkan pertama apabila kita senantiasa melakukan persiapan-persiapan. Persiapan, mau meninggal persiapan, mau meninggal semua ini enggak? Ya. Walaupun sekarang mulai mau pilkada sekarang tuh, pemilihan bupati, pemilihan apa lagi? Gubernur, wali kota, ya. Yang jelas semua adalah Pak Camat dan Bu Camat. Jadi jabatan semua ini yang hadir Pak Camat dan Bu. Ini Bu Camat, ini Pak Camat calon mati. Pertanyaan besar kita, sudah dipersiapkan belum? Maka untuk mendapatkan hakikat pertama adalah istidad, persiapan. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikamnya menyebutkan bahwa wurudul imdad bihasabil istidad. Datangnya pertolongan Allah tergantung sejauh mana istidad, persiapannya kita. Persiapkan terus. Jadi untuk menggapai hakikat, terus melakukan persiapan. Sudah selesai ibadah ini, persiapkan kembali ibadah yang selanjutnya. Faidha farogta fangsob wa ila rabbika fargob. Sudah selesai, siapkan lagi, selesai, siapkan lagi. Itulah ibadah yang dipimpin seperti dulu para sahabat dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gedung Staidris Mahad Ali sudah selesai. Diam apa terus? Persiapkan lagi. Insya Allah nanti setelah pengajian Arba'in ini kita bongkar tuh. Ya, kita ratakan gedung yang lama itu karena sudah tidak apa? Sudah tidak cocok lagi. Ya, sekarang harus 4 lantai, 4 lantai, 3 lantai minimal, 4 lantai karena apa? Karena santrinya nambah terus, sekarang sudah 2000, tahun depan entah berapa. Jadi tiap tahun harus terus membangun, itu baru sektor pendidikan. Makanya beruntung kalau ibadah terbimbing. Seperti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selesai persoalan ini, selesai ibadah yang ini, persiapkan ibadah berikutnya. Ada dengan harta, ada dengan jiwa bahkan. Memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Setelah sholat fardu diajarkan zikir supaya zikirnya pun terserap dalam semua aspek kehidupan. Datang ke rumah zikir, datang ke kantor zikir, datang ke pasar zikir. Nah, maka ini persiapan terus. Wurudul imdad bihasabil isti'dad. Datangnya imdad, pertolongan dari Allah, karena tergantung sejauh mana besar kecilnya istidad, persiapan kita. Maka hatinya selalu mempersiapkan diri. Bapak ibu-ibu, hajat kita pengin dikabulkan oleh Allah. Kok kurang keras ini? Hajat kita, hajat kebutuhan kita pengin dikabulkan oleh Allah. Pengin problem-problem kita diselesaikan oleh Allah. Pengin rezeki-rezeki kita ditambah keberkahannya oleh Allah. Oh, dalam doanya menurut Syekh Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, penuhi tiga dalam berdoa. Pertama adalah kehusuan hati. Dalam berdoa kepada Allah, hatinya zikir kepada Allah. Penuh keimanan. Itu yang pertama. Jangan amin, amin. Kosong hatinya. Bacaannya panjang, doanya. Tapi hatinya gak tersambung. Itu bagian dari persiapan. Mempersiapkan hati. Supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Doa-doa terbaik kita dikabulkan oleh Allah. Maka hatinya tersambung zikir pada khusyuk, penuh keimanan. Yang kedua adalah benar-benar menunjukkan kepada Allah hajat butuhnya kepada Allah apa yang kita pinta. Jangan yang kita pinta, mau dikabulkan boleh, gak dikabulkan gak apa-apa. Tunjukkan kepada Allah dalam berdoa kepada Allah sebagai bentuk darurat, sebagai bentuk ad-daruri yang sangat dibutuhkan, mendesak kepada Allah. Tunjukkan dari batin kita. Doanya pun sambil menangis. Kenapa? Menunjukkan butuh. Coba kita sesama manusia butuh kepada manusia permohonan. Kalau sampai menunjukkan butuhnya sambil menangis-nangis, sampai apa ya, kalau jalan itu sampai apa? Merangkak gitu. Kira-kira ya, diberi enggak? Diberi. Tunjukkan kepada Allah. Yang ketiga adalah bahwa benar-benar kita ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka Nabi SAW di suatu waktu doanya sampai ketiaknya itu kelihatan. Sampai tinggi sekali ngangkat apanya? Tangannya. Menunjukkan keseriusan, kesungguhan memohon kepada Allah. Nah, terlebih persiapkan batin kita, selalu mempersiapkan diri. Mau zikir, persiapkan. Mau sholat, persiapkan. Mau ibadah-ibadah yang lainnya, persiapkan, persiapkan. Karena datangnya pertolongan Allah tergantung kepada persiapan kita sebagai hamba. Ini yang pertama. Yang kedua adalah selalu sucikan hati kita. Syurukul anwar ala hasabi sofail asror. Datangnya cahaya Allah datang ke dalam hati, kemudian hatinya bersinar seperti bersinarnya syuruk di pagi hari, menyinari dunia yang tadinya gelap gulita berubah menjadi terang benderang. Yang tadinya banyak bingung, banyak susah, banyak problem, datang cahaya Allah hilang semua. Langkahnya jadi pasti. Tergantung daripada sofail asror, tergantung dari kesucian dan kebersihan sir hati kita yang mengandung rahasia-rahasia dalam hati kita. Mau hati kita bersinar seperti di pagi hari ini ya. Tadi gelap, sekarang dengan matahari syuruk ya, memancar bersinar menjadi terang benderang. Nah, datangnya cahaya Allah ke dalam hati sehingga hatinya bersinar, maka itu tergantung atau sejauh mana kesucian dan kebersihan hati kita. Kalau hatinya penuh dengan penyakit, hubur dunia, hubur riasah, cinta kepada dunia, cinta kepada kepemimpinan, cinta kepada jabatan, dalam hatinya itu ria, ujub, takabur, hasad, ada orang sukses malah benci. Bagaimana cara menjatuhkannya? Ada orang berprestasi, malah ingin menghancurkannya dengan cara, segala cara. Nah, itu namanya penyakit hasad. Ya, santri, penyakit apa namanya? Kalau ada yang berprestasi, ikuti. Kenapa bisa berprestasi? Kalau dalam hati kita ada kebencian, bahkan ingin menghancurkan prestasinya, namanya penyakit apa? Hasad. Al-hasad ya'kulul hasanat kama takulun nar al-hatob. Penyakit hasad yang tumbuh dalam hati akan menghabisi amal kebaikan kita seperti api yang akan menghabiskan kayu bakar. Kebaikan-kebaikan dikumpul-kumpul, ternyata kebakar. Kebakar sama apa? Hasad, penyakit, salah satu penyakit dalam hati kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu illallah. Nah, jadi kalau hati kita ingin bersinar, disinari oleh cahaya Allah, kemudian bersinar, bahkan sinarnya bukan untuk diri kita, untuk istri, untuk suami, untuk anak, generasi, seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, terkabul sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Doa entah berapa abad lampau, tapi doanya terus didengar dan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena doa-doa yang kuat dari hati yang bersih. Sinarnya bukan hari ini, esok, ke depan, sampai hari kiamat. Sinar yang keluar dari hatinya bukan untuk dirinya, keluarganya, tapi generasi ke generasi. Seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengin generasi kita generasi terbaik? Pengin? Ayo. Kita buktikan. Kita sungguh-sungguh. Bersihkan hati kita. Jangan dibuat capek dan repot oleh diri kita sendiri. Ai hasad, repot enggak? Kita hasad kepada orang lain, repot enggak kita? Kontang-panting gimana cara membuat isunya, bagaimana cara supaya menjatuhkannya, kan capek. Dapat gaji enggak, dapat honor enggak, gitu-gituan. Tambah maju orang, tambah hasadnya. Udah capek, repot. Merugikan diri, bahkan merugikan orang lain. Bersihkan. Kalau hati kita ingin bersinar, bahkan sinarnya tadi seperti para nabi, dari generasi ke generasi, terus masih bersinar, maka itu kunci adalah ala hasabi sofail asrar. Tergantung dari kebersihan hati kita. Merawat hati kita. Hibdul qalbi, menjaga hati. Pastikan hati kita tidak ada penyakit hati. Tumbuh, buru-buru bersihkan lagi. Sebab ini akan sangat mempengaruhi kepada datangnya cahaya, cahaya Allah. Bapak ibu sekalian, kalau cahaya Allah datang ke dalam hati, ya, kok jadi ringan hidup itu? Itu problem yang tadinya gede, kok kecil, bahkan gak ada, kalah dengan cahaya Allah. Langkahnya pasti, penuh kepastian langkahnya, karena dengan cahaya Allah. Melihatnya pun dengan cahaya Allah. Itaku firasatal mu'min fa'innau yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasatnya orang yang beriman, karena melihatnya dengan cahaya Allah. Tembus dua dimensi ruang dan waktu. Ruang ditembus oleh cahaya apa? Cahaya Allah, melihatnya dengan cahaya. Dimensi waktu pun tembus. Yang dulu dan yang akan kemudian ditembus dengan cahaya Allah. Mau dapat ilmu ini? Mau enggak? Cahaya Allah. Patutkan dan layakkan hati kita untuk menerima cahaya. Salah satu dan utamanya adalah sofaul asrar, membersihkan hati dari 10 penyakit-penyakit hati tadi. Jadi menatapnya itu sampai ke alam yang abadi. Tapi kalau hatinya mati, menatapnya itu sejengkal. Bisnis curang, dah pingin sejengkal dapatnya untung buru-buru gede. Akhirnya ya, dicap oleh orang lain tukang tipu, kira-kira laku lagi enggak? Enggak. Kenapa? Sejengkal cara pandangnya. Apa yang ada depan hidung saja yang ingin didapatnya. Hanya keuntungan yang hanya sementara saja. Kenapa? Hatinya gelap, enggak ada cahaya Allah. Tapi kalau hati disinari cahaya Allah, melihatnya ke depan, prospeknya sampai akhirat yang abadi, berhati-hati, karena semua tindakan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, langkah kaki kita kemana, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa? Melihatnya ke depan. Di depan ada kematian. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya orang marifat kepada Allah, tahu hakikat kehidupan, maka ia akan merasakan bangkit kesadarannya, hari esok adalah kematian, hari ini adalah al-istiq dan persiapan. Datang hari ini, besok kematian. Terus, hari ini apa saja yang harus dilakukan? Mana yang belum diberes-beres? Mana urusan yang belum diselesaikan? Jangan nunggu besok, besok adalah kematian. Itu tanda orang yang marifat kepada Allah dan mengenal hakikat kehidupan. Dia selalu melihat ke depan. Di depan ada alam kubur. Apakah kita akan menjadi hamba yang muna'amah ruh kita diberi nikmat oleh Allah, atau mu'azzabah wal'iyadu billah yang diazab oleh Allah. Setelah nanti kiamat ada mahsyar, bangkit semua manusia dari kubur menuju mahsyar. Di sana ada pengadilan Allah. Di sana ada mizan timbangan. Itu yang tertangkap oleh hatinya karena melihat dengan cahaya Allah. Sehingga dia berhati-hati. Melihat berhati-hati, mendengar berhati-hati, berucap berhati-hati, bertindak berhati-hati. Kenapa? Prospek lihatnya ke depan. Di hari pembalasan. Buah cahaya Allah yang membimbing hatinya. Cara pikir, cara pandangnya, mindsetnya pun sampai ke negeri yang abadi. Sampai di hari pembalasan. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ini jamaah sekalian, dari tadi sudah kunci semua ini. Udah dipegang kuncinya? Kunci bahagia, hakik abadi, sudah diserahin kuncinya. Kunci ingin mendapatkan cahaya Allah, sudah diserahin apanya? Kuncinya. Mau dipegang terus kuncinya? Atau pintunya dibuka? Dibuka. Amalkan. Siap mengamalkannya? Insyaallah atas izin Allah ya, penuh keyakinan Allah membimbing kita. Mumpung kesempatan masih ada, ini jauh yang dari Jakarta, dari mana ini? Ya datang ke tempat ini, alhamdulillah semua atas izin Allah, atas hidayah Allah yang Allah datangkan ke dalam hati. Mahal, gak bisa diukur dengan materi, iman yang ada dalam hati. Islam yang membuat hati kita tunduk kepada Allah. Ihsan yang membuat manis ibadah kita. Karena Allah berikan hakikat ke dalam hati kita. Ini gak bisa diukur dengan apapun rizki yang materi. Karena kenikmatan ini yakinkan akan tersambung nanti dengan kenikmatan yang sempurna. Di tempat yang sempurna, di tempat yang abadi, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala sampai kita berjumpa dengannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah kunci-kunci untuk mendapatkan hakikat. Semua yang hakikat, hakikat itu yang sesungguhnya. Bukan yang semu, tapi yang sesungguhnya. Yang esensi, yang hakiki. Ya, agama memberikan tawaran sekaligus jaminan bagi kita sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Terakhir, bagi yang ingin mendapatkan talqin zikir, ya silahkan mempersiapkan diri. Kita akan baca-baca kalimah-kalimah zikir sebagai bentuk talqin zikir. Yang artinya talqin zikir itu adalah sebagai pintu gerbang seseorang menjadi murid. Awal kehidupan, dalam kehidupan punya guru, punya mursyid, punya ulama. Sehingga pertama diajarkan talqin zikir. Kenapa talqin zikir? Supaya hatinya zikir. Sebab ini kunci. Kalau hatinya sudah enggak zikir, ya sholatnya juga tidak akan khusyuk. Perintah Allah tidak akan bisa ditegakkan dengan baik. Maka kunci ada di hati. Hati harus ditalqin. Apa talqin itu? Diajarkan tentang zikir. Karena semua ibadah hakikatnya zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Makanya bagaimana menghidupkan hati? Nabi mengajarkan menalkinkan zikir. Ya. Nah, kita akan membacakan kalimah-kalimah zikir sekaligus bagi yang baru sebagai bentuk talqin zikir, ikuti sama-sama. Ya. Baik, jemaah sekalian, niatkan dalam hati ingin mendapatkan bimbingan dunia dan akhirat, ingin mendapatkan bimbingan agama yang paripurna, maka dalam kitab Adabus Suluk, maka seorang murid yang ingin memasuki thariqah menuju kepada Allah, maka bersihkan hatinya, niatnya bersihkan, tertuju karena Allah, bukan karena yang lain, tapi karena Allah, semata-mata ingin mendapatkan bimbingan ibadah zahir dan batin, ingin mendapatkan bimbingan agama yang hak, yang sesungguhnya zahir dan batinnya. Maka insya Allah ketika kita menjalani agama dengan bimbingan dalam tarekat, maka Allah datangkan rizki zahir dan rizki batin, kenikmatan zahir yang lebih besar, kenikmatan batin yang lebih besar. Baik jemaah sekalian, mari kita sebelum zikir dan mendapatkan talqin zikir, terlebih dahulu persiapkan hatinya, pejamkan kedua matanya, tundukkan kepalanya, khudu' wa tazallul. Khudu' artinya merendahkan, tazallul menghinakan diri kita di hadapan Allah, karena Allah lah yang mulia, Allah lah yang sempurna. Ya sekalian, mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk membuka majlis zikir kita. Mudah-mudahan hati kita dibukakan oleh Allah selama-lamanya sampai akhir hayat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sekalian mari kita bersihkan hati kita dan membacakan kalimah istighfar sama-sama. Nabi tidak kurang 100 kali membaca istighfar. Fa inni atubu ilallah mi'atan marrah kulla yaum. Padahal Nabi sudah dijaga, dipelihara, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau memberikan contoh bagi kita 100 kali membaca istighfar. Penuhi syarat taubat yang 4. Pertama, i'tirof, mengakui seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah. Apa yang kita lihat selama ini mulai dari balig sampai siang hari ini. Apa yang kita ucapkan selama ini sekian puluh tahun, sekian belas tahun yang lalu. Apa yang kita lakukan selama ini. Tentu kita melihat betapa banyaknya dosa-dosa kita, banyaknya kekurangan-kekurangan kita, aib-aib, kotoran-kotoran hati kita. akui di hadapan Allah dari hati yang paling dalam penuh dengan ketulusan, karena kita tidak bisa menyembunyikan dosa-dosa kita dari pandangan Allah. Apa yang kita sembunyikan dalam hati kita, Allah mengetahuinya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui sekejapnya khianatnya mata kita, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati kita. Bencinya kepada orang lain, hasad dalam hati kita, takabur dalam hati kita, cinta kepada dunia dalam hati kita, semuanya diketahui oleh Allah. Yang kedua, an-nadamah, penyesalan, khauf, takut kepada Allah tumbuh dalam hati, mudah meneteskan air mata. Sayyidina Umar bin Khattab di pelipisnya kelihatan oleh para sahabat sebagai tempat mengalirnya tetesan air mata, saking seringnya meneteskan air mata. Yakhiruna lil adqani yabkun wa yajiduhum khusyu'a. Mereka tersungkur, orang-orang yang beriman, sujud kemudian terisak-isak menangis, dan Allah tambah-tambah kehusuan ke dalam hati mereka. Yang ketiga, al-ikhla, mencabut dan mengajam tidak akan mengulang kembali dosa sampai akhir hayatnya, dijaga dan dipeliharanya sebagai bentuk taubatan nasuha. Yang keempat, gemar amal soleh yang ikhlas. Mumpung kesempatan masih terbuka bagi kita, jangan tunda hari esok, karena umur kita tidak ada yang menjamin sampai hari esok. Mari kita bacakan istighfar sama-sama dengan penuh kesungguhan, penuh harapan kepada Allah. Walaupun dosa kita banyak, tapi Allah Al-Ghafur, di mana ampunannya lebih banyak daripadanya banyaknya dosa-dosa kita. Allah Al-Ghafar, yang menutupi aib-aib kita. Seandainya tidak ditutup aib-aib di antara kita, kita tidak akan bisa berinteraksi satu sama yang lain. Allah tutup aib kita ketika taubat kepada Allah, bahkan dosa dan kesalahan itu Allah ganti dengan kebaikan. Itulah Al-Ghafarnya Allah. Tumbuhkan rasa harap kepada Allah akan ampunan-ampunannya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari kita ucapkan kalimat thayyibah. Nabi bersabda, Abdul maqultu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang paling abdul aku baca dan seluruh para nabi adalah kalimat la ilaha illallah. Inilah kalimat yang dirindukan di saat ruh kita akan keluar dari jasad kita. Kita ingin sebelum ruh kita keluar, kita dimampuhkan mengucapkan kalimat thayyibah ini. Sabda Nabi, dakhalal jannah, dia adalah ahli surga. Maka persiapkan terus, latih terus hati dan lisan kita untuk mengucapkan kalimat thayyibah ini. Yang membuat di alam kubur kita bersinar, yang membuat di mahsyar kita tenang, yang membuat timbangan kebaikan kita semakin berat karena kalimat thayyibah ini. Mari ucapkan sama-sama dari hati yang paling dalam untuk menggetarkan hati kita. Kalimat thayyibah ini harus terhunjam ke dalam hati yang paling dalam, supaya hati kita hidup dengan kalimat thayyibah ini selama-lamanya. Di pasar, di kantor, di rumah, hati kita harus hidup dengan kalimat thayyibah. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah. Hujamkan ke dalam hati yang paling dalam. Tiada yang disembah kecuali Allah. Tiada yang mewujud kecuali Allah. Tiada yang dituju kecuali Allah. Semua makhluk dunia akan sirna. Kepadanya kita akan dikembalikan. ilaha illallah. La ilaha. Hidup dan mati kita harus ada dalam kalimah thayyibah ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kepadanya kita akan kembali. Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Sekejap kehidupan dunia ini, besok atau lusa kita akan meninggalkan kehidupan yang fana ini. Semua akan kita tinggalkan. Apa yang Allah titipkan akan diambil kembali oleh Allah. Suami akan berpisah dengan istrinya. Orang tua berpisah dengan anak-anaknya. Pejabat akan berpisah dengan jabatannya. Pengusaha akan berpisah dengan perusahaan-perusahaannya. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Hati yang akan kita bawa, isinya adalah amal yang akan kita bawa. Periksa hati kita, periksa amal kita. Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Lihat saudara kita yang tidak bisa tatap lagi wajahnya, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, bahkan umurnya di bawah kita. Betapa sebentar kehidupan dunia ini, sekejap kehidupan dunia ini. Allah uji dengan kenikmatan di dalamnya. Apakah jadi hamba yang bersyukur atau terus tertipu dengan kesenangan dunia yang sesaat ini? Jadilah wali-wali Allah yang hatinya selalu zikir kepada Allah. Melihat, seketika melihat sesuatu, man arafallah, man arafal haq sahidahu fi kulli syai'. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, maka akan melihat Allah dalam segala sesuatu. Yang dilihat bukan zatnya, sifatnya, kekuasaannya akan dilihat dalam segala sesuatu. Melihat gunung akan tampak kekuasaan Allah. Melihat musibah yang ditangkap adalah Allah yang mentakdirkannya. Tidak tertipu dengan kulit dunia, tapi Allah akan singkap hakikat dari kehidupan dunia ini. Hakikat kehidupan dunia ini adalah ujian. Hakikat kehidupan dunia ini adalah alat media. Hakikat kehidupan dunia ini adalah waktu untuk beramal. Hakikat kehidupan dunia ini hanya sekejap saja. Aina min mafar, mau lari kemana? Tundukkan hawa nafsu kita. Bahagia. Allah. Allah, sir dalam hati, latih terus keluar dari majlis ini, bangkit dari majlis ini, hatinya jangan berhenti, hidup, jaga hibdul qalbi, menjaga hati kita, manfaatkan detik-detik kehidupan dunia ini, yang akan menentukan nasib kita selama-lamanya, raih pundi-pundi amal soleh, termasuk amalul qalbi, amalan hati, berupa zikir sir kepada Allah. Mari kita sempurnakan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca surat Ummiyah 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyid, ta'zim hatinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahdir nabiyuka nabiyaka fi qalbik, hadirkan nabi dalam hati kita, kemuliaannya, kesabarannya, zuhudnya, kasih sayangnya, pengampunnya, pemaafnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, akhlaknya yang mulia, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala. Baik jemaah sekalian, bagi murid baru yang mendapatkan talqin zikir, yang ingin mengikuti bimbingan Islam lewat tarekat Idrisiyah ini, ada wirid yang harus diamalkan setiap hari. Yang pertama, baca Quran. Quran ini bacaan wirid utama dan pertama, baca Quran. Mudah-mudahan bisa 1 juz sehari semalam. Minimal 1 juz, belum bisa setengahnya, seperempatnya. Ya, 1 hari sampai enggak bisa membaca Quran, ganti dengan surah Fatihah 25 kali. Sebab Al-Fatihah adalah umul kitab. Ini wirid yang pertama dan utama, baca Quran. Yang kedua wirid kita adalah baca istighfar 100 kali. Setelah sholat 3 kali, kemudian sempurnakan sampai 100 kali. Terutama di waktu sahur sebelum adzan subuh, di situ wabil asharihum yastagbirun, Allah memuji orang-orang yang membaca istighfar di waktu sahur sebelum datang waktu subuh. Sempurnakan sampai 100 kali. Yang ketiga, baca kalimat tahlilul mahsus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. 300 kali. Ya, selebihnya Allah, Allah, Allah. Sepanjang kita jantung kita berdetak, Allah, Allah, sir atau khofi, Allah, sepanjang jantung kita berdetak, hidup fisik kita. Hati juga kalau Allah, Allah, maka akan hidup pikiran kita, hidup hati kita. Ya, cahaya Allah akan bersinar, menyinari kita, menyinari lingkungan kita. Allah, Allah, itu zikir sir. Sebanyaknya napas kita, sebanyaknya detak jantung kita. Kita berusaha, berlatih lagi. Lupa, buru-buru bangkit lagi. Seperti itulah, jadilah wali-wali Allah. Sebab adzikru mansyurul wilayah, zikir adalah mahkotanya, tanda kewalian. Barang siapa yang istiqomah zikirnya, Allah berikan tanda kewaliannya. Barang siapa yang lalai hatinya dari zikir, maka Allah ambil kembali tanda kewaliannya. Kemudian yang keempat, baca sholawat. Hukumnya wajib bagi orang yang beriman. Solu, perintah solu alaihi wasallim, jangan kurang dari 100 kali. Banyak bentuk sholawat, sigoh sholawat. Ada sholawat ummiyah tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 100 kali. Belum bisa? Coba 50 kali dulu. Nanti istiqomahkan, tingkatkan, tingkatkan. Kemudian yang terakhir, kalimah yang dibaca, ya hayyu ya qayyum, 1000 kali. Utama ketika menghadapi tekanan, kita dizolimi orang, diancam. Setiap kelipatan ala roksi kulimi'ah, diperkirakan 100 kali baca, ya yaqim 100, baca birohmatika astagis, artinya dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan istighosah. Diperkirakan 100, ya yaqim, ya yaqim, ya yaqim, baca birohmati, dengan rahmatmu, aku meminta istighosah, pertolongan, 1000 kali. Nah, wirid ini, ya talqin zikir ini, harus mengetahui dari mana silsilahnya. Sebab orang yang menerima talqin zikir dari mursyid, dijelaskan dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, laksana mata. Mata yang bergabung dengan satu rantai. Di mana dalam rantai itu ada mursyid-mursyid sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berdoa, ketika kita punya masalah, bergetar mata rantai mata kita, maka akan bergetar seluruh mata rantai. Berkah dari para mursyid terdahulu, terutama dari Rasulullah SAW yang selalu menghadap kepada dekat dengan Allah, akan berlimpah keberkahannya bagi kita. Jadi kita tidak sendirian menjadi mata, tapi kita menjadi mata rantai. Itu analog kias yang digambarkan oleh dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, yaitu karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani. Perumpamaannya seperti mata yang menyambung dengan rantai yang utuh, di mana tersambung dengan mursyid-mursyid sampai kepada nabi. Maka harus mengetahui silsilahnya. Pertama, Bapak menerima dari Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan, beliau dari Syekh Akbar Muhammad Dahlan, beliau dari Syekh Akbar Abdul Fattah, mencari tarekat ini 12 tahun, bertemu dengan Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi, beliau berguru kepada Syekh Muhammad Al-Mahdi, beliau berguru kepada Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi, beliau berguru kepada Syekh Ahmad Ibni Idris, sehingga nama kita, tarekat kita disebut Idrisiyah. Boleh juga disebut tarekat Muhammadiyah, atau tarekat Qadiriyah, atau tarekat Syajiliyah, atau tarekat Sanusiyah. Dinisbatkan kepada salah satu dari mursyid dalam silsilah tarekat ini. Syekh Ahmad bin Idris dari Syekh Muhammad Abdul Wahab At-Tazi. Beliau dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Tersambung dengan pengarang Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bergabung, tersambung dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai kepada tabi'in yang bernama yaitu Imam Hasan Al-Basri, kemudian tersambung dengan sahabat Sayyidina Ali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menggunakan silsilah sugro dalam kitab Majmu'ah Syarifah Syed Ahmad Ibn Idris dalam bertawassul supaya cepat langsung dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam, dan Nabi Khidir alaihissalam mendapatkan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu silsilah. Sebab kita didaftarkan dengan nama-nama tersebut. Alhamdulillah. Hati kita tidak sendirian. Rohani kita sekarang tidak sendirian. Digabungkan seperti mata yang nyambung dengan mata rantai secara keseluruhan. Sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi. Nabilah yang paling dekat. Nabilah wasilah terbesar bagi umat ini. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hati kita yakin akan tersambung dengan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini semua, baik yang baru atau yang lama, wirid ini yang dibacakan tadi, siap mengamalkannya? Siap. Diterima? Diterima. Diterima? Diterima. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dimampukan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Angkat kedua tangannya. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Assalim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin. Guradhalina wala mudillin. Barun rahimun jawadun karim. Allahumma abtah alayna butuhal anbiya wal awliya. Bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga hajat kita, program-program kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Berkati umil kitab Al-Fatihah. Mana murid yang baru? Masuk ke depan. Masuk ke sini, yang baru-baru sini. Berdua dulu.